بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. وهذه الترجمة فيها كراهية التكلف في الكلام وتخير الألفاظ الغريبة، الألفاظ الصعبة، الكلمات التي قد لا يفهمها كثير من العوام. وأورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المبالغون في الأمور، ويدخل في المبالغة في الأمور ما ترجم له رحمه الله، وهو التقعر في الكلام والتكلف فيه. قال: وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والمراد بهذا الحديث أي من يتكلف الفصاحة ويجد نفسه في اختيار الألفاظ الغريبة مخاطبا العوام، مظهرا عندهم فصاحته وبلاغته. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا وصفه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق. والشاهد من الحديث ما جاء فيه من بغضه عليه الصلاة والسلام للثرثارين، وهم الذين يكثرون الكلام بالتكلف، والمتشدقين، المتشدق الذي يتطاول على الناس مظهرا الفصاحة ومعظما نفسه، وكذلك المتفيهقين، قيل الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه، ودال على نوع من الكبر. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membawakan bab tentang dibencinya menampakkan kefasihan dalam pembicaraan secara berlebihan, menampakkan diri sebagai seorang yang fasih. dan menggunakan kalimat-kalimat yang aneh dan i'rab-i'rab yang rumit dalam berbicara kepada orang-orang awam dan yang semisalnya. Bab ini menerangkan tentang larangan menampakkan kefasihan dengan cara yang berlebihan. Misalnya menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang awam, sehingga mereka menjadi tidak faham dengan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan banyak hadis untuk menerangkan bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam perkaranya. Beliau mengatakan sabdanya ini sebanyak 3 kali. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam perkara-perkaranya. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam urusannya. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam urusannya. Beliau sampai mengulangi 3 kali ucapan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan termasuk di dalam bab berlebih-lebihan dalam urusan adalah hal-hal yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, yaitu menampakkan kefasihan dengan cara yang berlebih-lebihan. Misalnya dengan meliuk-liukkan lidahnya dalam mengucapkan kata-kata, menampakkan kefasihan dengan cara yang dibuat-buat, menggunakan kalimat-kalimat yang aneh, yang sulit untuk dipahami. Ini semuanya merupakan sesuatu yang berlebihan. Masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam urusannya. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala durhaka atau membenci orang yang mengada-ngada, orang yang membuat-buat kefasihan dari laki-laki. Orang-orang atau kaum laki-laki yang membuat-buat dalam kefasihannya. Kefasihannya ditampakkan dengan cara berlebih-lebihan, sehingga dia meliuk-liukkan lisannya dalam berbicara, sebagaimana sapi meliuk-liukkan lisannya ketika makan. Dia mengucapkan kata-kata secara dibuat-buat, tidak secara alami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya kepadaku pada hari kiamat adalah orang-orang yang akhlaknya paling bagus dari kalian. Orang-orang yang akhlaknya paling baik dari kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya atau posisinya dariku pada hari kiamat adalah mereka yang as-sarsarun. As-sarsarun adalah orang yang banyak berkata dengan cara dibuat-buat, dengan cara yang berlebihan. Al-mutasyaddiqun, dan orang-orang yang menyerang manusia dengan kalimat-kalimatnya. Orang-orang yang berkata-kata dengan fasih, dengan cara yang berlebih-lebihan untuk mengagungkan dirinya, mengagungkan perkataannya. Dan yang ketiga adalah al-mutafayhiqun, yaitu orang-orang yang memenuhi lisannya dengan perkataan, berkata-kata dengan melebar, perkataannya melebar, dan sering mengambil kata-kata yang aneh, kata-kata yang sulit untuk dipahami, untuk menampakkan bahwa dirinya adalah orang yang hebat dalam berkata-kata. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh kedudukannya dari beliau adalah orang yang banyak berkata-kata dengan cara dibuat-buat, banyak berkata-kata dengan cara berlebihan, banyak menyerang orang lain dengan kata-katanya, memilih kata-kata yang susah, memilih kata-kata yang aneh, yang sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Dan ini menunjukkan sifat takabur di dalam dirinya. Karena dengan mencari kata-kata yang aneh tersebut, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang fasih, orang yang hebat dalam berbicara. Inilah hadis-hadis yang menerangkan tentang bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah. قال رحمه الله تعالى باب كراهة قوله خبثت نفسي. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. قال العلماء معنى خبثت غثت ومعنى لقست ومعنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث أو كره لفظ الخبث. هذا فيه أن الشريعة جاءت بمراعاة الألفاظ، وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن الألفاظ القبيحة، ألفاظ الدالة على معاني سيئة، ومن ذلك لفظة خبثت. فلا يقول خبثت نفسي إذا أصاب وصيب بشيء من الغثاثة، بل يقول لقست. ولقست تؤدي المعنى المراد مع البعد عن اللفظ الشنيع الذي هو لفظ خبثت. باب yang selanjutnya adalah bab tentang dibencinya perkataan buruk, telah buruk jiwaku, atau jiwaku menjadi buruk dengan menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat tidak pantas. Khabuthat nafsi artinya di dalam bahasa Indonesia adalah telah menjadi buruk jiwaku. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan khabuthat nafsi, jiwaku telah menjadi buruk. Akan tetapi hendaklah dia mengatakan laqisat nafsi, hendaklah dia mengatakan jiwaku telah menjadi jelek atau telah jelek jiwaku. Di dalam hadis ini terdapat nilai yang agung di dalam syariat Islam, bahwa syariat Islam datang dengan ajaran atau tuntunan untuk memilih kata-kata yang baik. Dan hendaklah atau harusnya seorang muslim menjauhi kata-kata yang buruk. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan kata-kata khabutha, kata-kata menjadi buruk jiwaku, buruk yang menjijikkan. Khabith adalah buruk yang menjijikkan. Sedangkan kata-kata laqisa adalah buruk yang biasa. Dengan memilih kata-kata yang sudah memenuhi tujuan, dengan kata-kata yang halus, maka tujuan telah terpenuhi dan kita bisa memilih kata-kata yang bagus, yang enak didengar oleh orang lain. Ini merupakan indahnya syariat Islam. Ini menunjukkan keindahan syariat Islam, menganjurkan kepada kita semuanya untuk memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, dan menjauhi kata-kata yang buruk. قال رحمه الله باب كراهة تسمية العنب كرما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. كانت العرب تسمي العنب كرما لكثرة فوائد العنب ومنافعه وخصائص شجرته وتميزها بأمور امتازت بها على غيرها من الشجر. فلكثرة فوائده أطلقوا عليه هذه الكلمة الكرم، يعني لما فيه من فوائد وخيرات ومنافع متعددة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمى العنب كرما، وأخبر أن قلب المؤمن أولى بذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن من البر وكثرة الخير وتنوع المعاني الجميلة، فكان أولى بهذه التسمية من العنب. فلأجل ذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب كرما، وأخبر أن المسلم أحق بهذا الاسم منه. باب yang selanjutnya adalah bab tentang dibencinya menamai anggur dengan nama karm. Bab dibencinya menamai anggur dengan nama karm. Kenapa anggur dinamai dengan nama karm oleh bangsa Arab? Karena banyaknya faedah yang ditimbulkan oleh buah anggur ini. Dan buah anggur ini sangat berbeda dengan buah-buah lainnya. Karena banyaknya manfaat dan banyaknya kegunaan anggur ini, makanya orang Arab dahulu menamai anggur ini dengan nama karm. Artinya adalah sesuatu yang banyak memberikan kebaikan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bangsa Arab untuk menamai anggur dengan nama karm. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian menamai anggur dengan nama karm, karena sesungguhnya al-karm adalah seorang muslim. Janganlah kalian menamai anggur dengan karam, sesuatu yang memberikan banyak faedah kepada yang lain. Akan tetapi sesungguhnya yang berhak dengan nama itu, dengan nama sesuatu yang banyak memberikan kebaikan kepada yang lain adalah seorang muslim. Karena seorang muslimnya yang berhak, yang lebih berhak dengan nama itu. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini lafalnya Imam Muslim. Dalam riwayat lain, redaksi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah, karena sesungguhnya nama Al-Karmu adalah cocoknya bagi hati seorang mukmin. Nama Al-Karm cocoknya untuk hati seorang mukmin, karena hati seorang mukminlah yang banyak memberikan kebaikan kepada yang lain. Dari hatilah kebaikan-kebaikan itu muncul. Makanya yang pantas untuk disebut Al-Karm adalah hati seorang mukmin. Di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, mereka mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, mereka, maksudnya adalah bangsa Arab, mereka mengatakan Al-Karmu. Mereka menamai anggur dengan nama Al-Karm. Padahal yang berhak dengan nama Al-Karm adalah hati seorang mukmin. Hadis lain diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian menamai anggur dengan nama Al-Karm, akan tetapi katakanlah atau namailah dengan nama anggur dan nama Al-Habalah. Ini nama lain dari buah anggur ya. Katakanlah atau namailah buah tersebut dengan nama anggur dan nama Al-Habalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menamai anggur dengan nama Karm, yakni sesuatu yang banyak memberikan faedah kebaikan kepada yang lain. Akan tetapi, hendaklah kita menamai anggur itu dengan namanya. Menamai anggur itu dengan namanya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nahy 'an wasf mahasin al-mar'ah لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وهذا فيه النهي عن أن تباشر المرأة بالنظر واللمس فتعرف محاسنها ونعومة جسمها ونحو ذلك، ثم تصف ذلك تلك المحاسن لزوجها كأنه ينظر إليها، فهذا مما يثير الفتنة ويهيجها ولا يترتب عليه مصلحة، بل ربما أن هذه الزوجة عندما تصف لزوجها محاسن امرأة أخرى ربما تسببت في زهد زوجها فيها وانشغاله بتلك التي ذكرت بتلك المحاسن ووصفت بتلك الأوصاف. فالحاصل أن الذي ينبغي هو تجنب ذلك، أن تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. مع أن عددا من البلدان بسبب التغير الكبير الذي حصل للناس أصبحت المرأة يباشرها الرجال من حيث النظر ومن حيث إذن اللمس، يستهينون حتى بالمصافحة وربما أمور أخرى، وهذا كله من جهل هؤلاء بدينهم وعدم مراقبتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، فالله المستعان هو وحده الهادي إلى سواء السبيل. Bab yang selanjutnya, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bab tentang larangan. Larangan menunjukkan atau menyebutkan kebaikan-kebaikan perempuan. Kebaikan-kebaikan perempuan dari jasadnya kepada orang lain. Kecuali karena adanya kebutuhan yang syar'i. Kecuali karena adanya alasan yang syar'i, seperti misalnya menikahinya atau alasan-alasan yang lain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah seorang perempuan menggauli perempuan lainnya. Kemudian perempuan tersebut menunjukkan atau menyebutkan sifat-sifat perempuan lain tersebut kepada suaminya, seakan-akan suami tersebut melihat langsung kepada perempuan lain itu. Janganlah seorang perempuan menggauli perempuan lainnya, kemudian dia mensifati perempuan lain tersebut, menunjukkan atau menyebutkan sifat perempuan lain tersebut kepada suaminya, seakan-akan suami tersebut melihat langsung kepada perempuan itu." Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat larangan bagi seorang perempuan untuk bergaul dengan perempuan lain dengan melihatnya, dengan memegangnya, kemudian setelah itu menyebutkan sifat-sifat baiknya perempuan tersebut kepada suaminya. Karena apa? Karena hal ini akan menggugah syahwat suami tersebut. Hal ini akan menghidupkan syahwat dari suaminya. Padahal tidak ada maslahat dalam hal tersebut. Bahkan bisa jadi tindakan tersebut akan menjadikan suaminya menjauh dari istri tersebut yang menyebutkan sifat-sifat perempuan lain, yang mungkin perempuan lain tersebut lebih cantik, lebih menarik daripada si istri tersebut. Hal ini juga akan menjadikan suami tersebut akan tersibukkan memikirkan perempuan lain tersebut. Yang jelas, hendaklah tindakan seperti ini dijauhi. Hendaknya ditinggalkan tindakan-tindakan seperti ini karena akan menyebabkan banyak mafsadah. Sangat disayangkan, banyak dari negara-negara karena adanya perubahan zaman, perubahan akhlak yang sangat besar, sampai-sampai seorang perempuan digauli oleh laki-laki. Mereka bebas bergaul dengan laki-laki, mereka bersalam-salaman, atau bahkan mereka melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Ini merupakan bentuk dari kebodohan, bentuk dari tindakan yang bodoh. Ini semuanya diakibatkan banyak dari kaum muslimin jauh dari agama mereka, sehingga mereka tidak tahu ajaran agama mereka. Allahu al-musta'an, hanya Allah lah yang kita minta agar memperbaiki keadaan ini. Qala rahimahullah, babun karahatu qawl al-insan fi ad-du'a Allahumma ighfir li in syi't bal yajzim bit-talab. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi't Allahumma arhamni in syi't ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكرها له. متفق عليه. هذه النصوص جاء فيها النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، اللهم أصلحني إن شئت ونحو ذلك، وأن هذه الدعوة بهذه الصيغة لا تجوز، لأن هذه الصيغة تدل على قلة اهتمام بالمطلوب وعلى فتور في رغبة الطالب، وأيضا تدل على قلة اهتمام بالذنوب، فكأنه يقول اللهم اغفر لي إن شئت وإن شئت لا تغفر، فليس في الطلب جزم ورغبة. ولهذا قال في الحديث ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، أي ليأتي بمسألته عزما وجزما، لا أن يأتي بهذه الألفاظ التي تدل على ضعف الرغبة وفتورها، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنها. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang dibencinya perkataan seseorang, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Akan tetapi hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta. Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, berikanlah aku rahmat-Mu apabila Engkau menghendaki.'" Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam permintaannya, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemaksa bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim, redaksinya, "Akan tetapi hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam permintaannya. Hendaklah dia mengagungkan rasa harapnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang besar, tidak memandang agung apapun yang diberikannya." Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam permintaannya. Jangan sekali-kali dia mengatakan, 'Ya Allah, jika Engkau menghendaki, berilah aku.' Karena sesungguhnya tidak ada pemaksa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala." Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam bab ini menunjukkan larangan bagi kita semuanya untuk mengatakan dalam doa kita, "Ya Allah, berilah kami petunjuk jika Engkau menghendaki. Berilah kami rahmat jika Engkau menghendaki. Berilah kami ampunan jika Engkau menghendaki." Karena perkataan-perkataan seperti ini menunjukkan sedikitnya perhatian kita kepada apa yang kita minta, dan sedikitnya perhatian kita kepada dosa-dosa kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah dia bersungguh-sungguh di dalam permintaan tersebut, dan hendaklah dia membesarkan atau mengagungkan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengagungkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengatakan dengan kata-kata seperti itu. Dengan kata-kata, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki maka ampunilah dosaku." Seakan-akan orang tersebut tidak butuh dengan permintaan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersungguh-sungguh meyakinkan diri dalam permintaan tersebut dengan kata-kata, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berilah aku petunjuk. Itulah yang dianjurkan di dalam kita berdoa. Qala rahimahullahu ta'ala, babun karahatu qawl ma sya' Allah wa sya' fulan. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان لأن العطف بالواو يفيد المساواة، ولهذا فإن هذا اللفظ لفظ شركي، جاءت الشريعة بالنهي عنه حتى وإن لم يقصد القائل التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، لكن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ وحفظها والإرشاد لما هو أقوم وأسلم. ولهذا قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، فإن العطف بثم يفيد التراخي والمهلة بخلاف الواو. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang dibencinya perkataan masya Allah wa sya'a fulan. Allah berkehendak dan fulan berkehendak. Inilah yang dikehendaki Allah dan inilah yang dikehendaki si fulan. Perkataan ini dibenci di dalam syariat Islam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, "Janganlah kalian mengatakan inilah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, akan tetapi katakanlah inilah yang dikehendaki oleh Allah kemudian dikehendaki oleh si fulan." Inilah yang dikehendaki Allah, kemudian inilah yang dikehendaki oleh si fulan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Larangan mengucapkan inilah yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki oleh si fulan, mengapa dilarang? Karena perkataan ini mengandung persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Di dalam perkataan ini mengandung persamaan atau perkataan ini menyamakan antara Allah dan perkataan dengan antara Allah dengan makhluknya, dan ini merupakan kalimat yang mengandung kesyirikan. Walaupun si orang yang mengatakan tersebut tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluknya, akan tetapi syariat Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk memilih kata-kata yang lebih selamat, memilih kata-kata yang lebih benar. Oleh karenanya kita disuruh di dalam hadis ini ketika ingin mengatakan inilah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, kita diperintah untuk mengatakan inilah yang dikehendaki Allah kemudian dikehendaki oleh si fulan, agar kita terhindar dari kata-kata yang mengandung kesyirikan menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Wa asallallahu al-karim rabbal 'arsyil 'azim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an yuslih lana sya'nana kullah إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita semuanya berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dalam ilmu kita, menambah ilmu-ilmu kita dan memperbaiki keadaan kita semuanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengijabahi doa-doa hamba-Nya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.